Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu aida bi'akum bi'isanin ila yamiddin. Ikhwah fillah, guru-guru yang mulia, majelis Cahaya Hati di sini banyak sekali guru-guru yang hadir mengajar, belajar, belajar, mengajar, mengajar, belajar. Itulah hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tadi beliau duduk menyimak, sekarang beliau duduk mengajar kita. Yang tetap hanya MC-nya. Subhanallah, senang jadi MC. Kita kali ini bersama Ustadz Samsul Yakin, beliau seorang doktor muda, kajian kitab kuning, ya, intelek, Muslim, Allahu Akbar ya Allah, penulis juga, Allahu Akbar, selalu disertai istri beliau dan anak-anak beliau. Doktor, tema kita apa? Berislam secara sempurna. Kita simak dulu nasihat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Silakan di rumah Majelis Cahaya ini buka Al-Baqarah ayat 208. Qori santri Azikra Nanda sayang Asep Setiawan. Silakan sayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Wahai kaum mukmin, ikutilah syariat Islam itu seluruhnya. Janganlah kalian mengikuti bujukan-bujukan setan. Setan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata merugikan kalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Nasihati kami, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, guru kita yang kita cintai Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham, seluruh para asatidzah yang berbahagia, semoga kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bahagia dalam kehidupan kini di sini yang serba nisbi, tapi kita minta, kita mohon pada Allah agar kita juga kelak dibahagiakan nanti di sana di surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pemirsa Ihwatul Iman Cahaya Hati ANTP di seluruh Nusantara yang semoga juga berbahagia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini diungkap oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, nuzilat hadhil ayatu fi sya'ni ta'ifatin min muslimi ahlil kitab ka Abdullah bin Salam wa ashabih. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok kaum muslimin yang awalnya adalah sebagai penghuni atau penganut ahlul kitab. Kebetulan Abdullah ini dikenal sebagai penganut agama Yahudi. Ada apa dengan Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya? Diungkap bahwa kendati pun mereka sudah menganut agama Islam, tapi ternyata mereka masih mengagungkan syariat Nabi Musa, masih membawa-bawa ajaran agama Nabi Musa yang sebagian ulama diungkapkan bahwa ajaran tersebut sudah berkoalisi dengan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau agama bilang itu sudah dimansuh. Nah, kemudian apa memang yang mereka lakukan? Pemirsa, yang mereka lakukan adalah di sini diungkapkan fa'azumas sabta wa karihuluhumal ibila wa albanaha. Ternyata diam-diam mereka masih mengagungkan hari Sabtu sebagai hari rayanya orang-orang Yahudi. Dan bahkan sebagaimana diajarkan dalam ajaran agama Yahudi, mereka membenci daging unta dan juga tidak minum susu unta. Kemudian yang kedua, alasan mereka mengapa mereka masih mengagungkan hari Sabtu, kemudian masih tidak mau makan daging unta dan susunya, mereka bilang tidak makan daging unta dan tidak minum susu unta di dalam ajaran agama Islam itu mubah, sedangkan di dalam ajaran agama Nabi Musa, ya di dalam kitab Taurat, itu wajib. Nah, ini yang kemudian ya dalam tafsir diungkapkan bahwa pakarihullahu ta'ala dzalika minhum wa amarahum ayadkhulu fis-silmi kafa wa la yatamassaku bisyai'in min ahkamit taurah i'tiqadan lahu wa amalan bih. Inilah yang kemudian Allah bahasa kitanya marah. Ya. Marah kepada orang-orang yang awalnya mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ternyata ya di luar itu mereka masih mengikuti agama Nabi Musa. Maka kemudian Allah katakan udhulu fisil mikafah, inilah ya i'tikad dan lahu wa amalan bih. Ya, secara i'tikad tidak boleh menyimpang dari keyakinan agama, begitu pula dalam konteks amalan. Ya, dalam konteks amalan artinya mereka ini membolehkan yang dilarang dan melarang yang dibolehkan. Ya, mengharamkan yang dihalalkan, kemudian juga menghalalkan yang diharamkan. Dalam konteks kekinian, ya, dalam situasi kondisi saat ini, itu sudah banyak terjadi, Ustaz. Bahkan Nabi pernah mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, sayati ala nasi sanawatun khodda'at, akan datang kelak menimpa umatku tahun-tahun yang begitu penuh dengan kebohongan. Yukadzabu fiha shodiq wa yusaddaku fiha al-kadzib wa yutamanu fiha al-kha'in wa yuhawanu fiha al-amin. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu ternyata masih dilakukan pula oleh kita, oleh umat saat ini, oleh bangsa, oleh masyarakat saat ini. Apa itu? Tadi diungkap oleh Nabi bahwa orang baik dianggap sebagai penjahat, penjahat dianggap sebagai orang baik. Ini terbalik-balik, tertukar-tukar, sehingga kita tidak bisa, ya, kalau bukan dengan iman dan ketulusan, kita tidak bisa membedakan mana orang baik, mana penjahat. Ya. Orang baik dibilang penjahat, penjahat dibilang orang baik, dan seterusnya, begitu sebaliknya. Yang kedua, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yuhawanu fihal amin. Orang yang amanah dibilang pengkhianat, sementara pengkhianat itu sendiri dibilang orang yang amanah. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Mari kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membedakan mana yang sebenarnya amanah, mana yang sebenarnya adalah pengkhianat yang ingin membeli, menjual bangsa, masyarakat, dan mana yang sebenarnya ingin mensejahterakan masyarakat. Wayantiku fiha ruwaibidah. Dalam keadaan seperti begitu, ar-ruwaibidah ini berbicara, ngomong dia di tengah-tengah publik. Kila, seorang sahabat kemudian bertanya, kila dikatakan, ditanyakan, wa man ruwaibidah? Siapakah ruwaibidah itu? Qala, kemudian Nabi menjawab, ar-rajulu attafihu fi amril amah. Laki-laki yang sok pandai, sok pintar, mengaku memiliki wawasan kebangsaan, memiliki wawasan keagamaan, tapi ternyata dia attafihu fir amril amah, dia hanya berlenggak-lenggok saja, pura-pura pandai, tapi dia ingin mengurus urusan publik. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Ini nubuah yang sudah jadi kenyataan saat ini. Semua terbalik-balik. Karena itu, udkhulu fisil mikafa wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam agama Islam secara sumul, secara keseluruhan, dan jangan diikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Pemirsa cahaya hati yang berbahagia, kita berharap agar kita bisa sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh kita mencintai Allah, sungguh-sungguh kita mencintai Rasulullah, sungguh-sungguh juga kita mencintai umat sesama kita. Agar apa? Agar kita bersama-sama bahagia hidup di negeri ini, negeri yang kita cintai. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baldah toibah, negeri yang gemah ripah repeh rapi, negeri yang toto tentrem kereto raharjo. Ustaz, bahasa Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dulu di pesantren Ustaz Subhan Amin mengajarkan, kenapa Arifin ingat guru? Kenapa nyatat itu? Hobi sekali Ustaz. Cet tulisan antum, cet dakwah antum, Arifin tulis. Ada ilal Islam, ada fil Islam. Ilal Islam itu sampul. Fil Islam itu isi. Islam itu sampul dan isi. Tidak hanya sampul, tidak hanya isi. Rukun Islam ada harfiah, ada maknawi. Ada syariat, ada hakikat, jasad, ruh. Syahadat kesannya hanya pengucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hakikatnya jihad, mujahadah. Isyhadu bi anna muslimun. Jadi syahadat bukan hanya sekedar ucapan atau pengakuan keyakinan, tapi lebih dari itu, menerjemahkan keyakinan ucapannya dalam akhlak kesehariannya. Itu yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab tidak berani mengucapkan syahadat. Kalau sekedar yakin, yakin mereka akan kebenaran Allah dan melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar ucapan, ini bahasa mereka lebih pasti daripada kita. Tapi menerjemahkan Islam secara utuh, itu yang mereka tidak mau. Kemudian sholat, harfiahnya dari takbir sampai salam, dengan syarat rukun sholat. Tapi hakikat sholat adalah zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kalau sholat sudah sampai pada maqam zikir, kesadaran zikir, ingat Allah, bahwa Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya, sadar ia dalam sholat bahwa ia menghadap Allah, lalu hidup hakikat itu dalam sholatnya, ia terjemahkan dalam kesehariannya. Allah ma'ana, Allah selalu bersamaku. Tidak mungkin dia bisa maksiat. Kalau dia maksiat, di mana Allah? Allah, sayang terbatas waktu ya Ustaz ya. Kalau melihat muka dokter yakin, dokter Samsul yakin, wajah yang selalu mengingatkan kita akan kajian demi kajian, karena beliau melihat sesuatu itu dulu dengan makna, terbuka wawasan kita. Jazakumullah Ustaz, bimbing kami terus Dr. Samsul Yakin. Terima kasih anakku sayang, semoga Asep menjadi ulama yang istiqomah. Semua santri-santri sayang, jangan lupa amal jariah yang selalu Arifin ingatkan. Kita bersama-sama, tidak hanya ikhwah, Arifin juga bersama keluarga nabung receh-recehan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Penerang kubur yang Arifin kagum, yang bersihin rumput, nabung. Ustaz, sebentar lagi tabungan aku penuh Ustaz, tinggal sedikit lagi uang recehan. Beliau kumpulin dikit-dikit. Kesannya kayak biasa, tapi nanti, nanti. Makanya orang beriman, next, dia berpikir akhirat. Di dunia saja kita ingin senang, bagaimana di akhirat selama-lamanya. Bagi yang ingin beramal jariah, silakan hubungi Akhi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Banyak sekali kekurangan Arifin, bahkan kesalahan, maafkan Arifin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam.